bulan-bulan haram. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah." Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 tersebut. Ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Di antara 12 bulan dalam setahun tersebut, ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda as-sanah 12 shahra minha arba'atun hurum." Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Penetapan 12 bulan dalam setahun itu disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Diharamkan berperang di bulan-bulan tersebut. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan 4 bulan haram tersebut. Salasatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Wadzulhijjah, wal Muharram. 3 yang berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Kemudian yang berikutnya adalah Rajab mudhar, yaitu bulan yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, dan juga dalam bulan Zulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'asr was-saf'i wal watar, demi fajar dan malam yang 10, demi bilangan yang genap dan bilangan yang ganjil. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan, menafsirkan 10 malam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, wal fajr wa layalin asr. Dan penafsiran para ulama itu mengerucut pada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan 10 hari pertama bulan Al-Muharram. Dari tiga pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antara sebabnya, pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhuma mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal asra aslul adha wal witra yaumu Arafah was safa yaumun nahar." Dijelaskan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahmatullah alaihim ajma'in, Rasulullah menafsirkan ayat tadi, wal fajr walayalin asr was safi wal watr. Yang dimaksud dengan al-asr 10 di sini adalah 10 bulan Al-Adha, yaitu bulan Zulhijjah. Wal witr, yang disebut dengan witir ini adalah witir ganjil, yang dimaksud adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Dan wasaf'u, yang dimaksud dengan saf'u genap, adalah hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Sehingga pada ayat tersebut, wal fajr walayalin asr. Nah, dan fajr di sini adalah fajr di hari raya Idul Adha. Nah, wal fajr walayalin asr, 10 di sini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Was safi wal witr, as safi di sini bilangan genap, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan bilangan genap, bilangan ganjil yang dimaksud adalah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, dan konteks ayat dalam surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar, sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Fajr dalam ayat ini adalah fajar pada hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan 10 di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr." Tidaklah hari-hari di mana tidak ada hari yang amalan-amalan soleh padanya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah sampai menyatakan amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Kemudian sahabat mengatakan, qalu wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, qala wal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah pun tidak menyamai keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, wal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tidak menyamai keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat, saking utamanya. Sampai jihad fi sabilillah pun tidak menyamai keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal kita ketahui jihad itu sebagai puncak agama ini. Ra'sul amril Islam wa 'umudu shalah wa birwatu sanamihi al-jihad. Rasulullah mengatakan pokok perkara itu Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Tapi ternyata jihad fi sabilillah yang merupakan puncak amalan tidak menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan saking utamanya dan besar pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi. Yeah. Dan artian dia mati syahid, baru bisa menyamai keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yeah. Lihat. Kita ketahui keutamaan yang luar biasa bagi yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya sangat luar biasa. Kalau sekedar jihad saja belum menyamai amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ketika seorang dia berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi dalam artian mati syahid, baru bisa menyamai keutamaan amalan-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya subhanallah. Nah, keutamaan sangat luar biasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat baik ini untuk beramal. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimallahu taala, "Wa idza kana ahabu ila Allah fa huwa afdalu indahu." Apabila sesuatu itu apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan tadi, amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan lebih afdal. Ya. Keutamaan suatu amalan bisa dilihat dari sisi waktu. Ketika seorang melakukannya pada waktu-waktu yang utama seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Yeah. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, yang pertama, Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah. Yeah. Ayat Allah yang sering kita dengar, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun pada bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah ketika hari Arafah. Ya. Ayat ini turun. Nah, yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Ya. Ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ada seorang Yahudi berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca?" Ya. Yang mana kata orang Yahudi ini, jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat apa yang kau maksud? Ya. Yahudi ini membacakan ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ya. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Nah, ya. Keutamanya lainnya, puasa Arafah yang merupakan kekhususan umat Islam disyariatkan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang mana tanggal 9 Zulhijjah ini merupakan hari yang sangat agung, hari Arafah. Nah, di mana para jamaah haji semuanya dari penjuru dunia, mereka berkumpul di seluruh penjuru dunia, berkumpul di satu tempat di Arafah. Nah, muktamar yang sangat besar ketika itu. Ya. Yang mana disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan haji untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Adapun yang sedang melaksanakan haji, nah, mereka perlu kekuatan untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, sehingga mereka berbuka puasa. Adapun bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Yang keutamaannya sangat besar sekali. Sa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Rasulullah mengatakan yukafiru sana al-madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Ya. Ini keutamanya luar biasa. Dan kita butuh amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Saking banyak dosa-dosa kita, butuh kita melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan puasa Arafah ini keutamanya menggugurkan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Makna setahun dosa setelahnya, padahal belum melakukan dosa, sebenarnya mengatakan maknanya, tatkala dia melakukan suatu dosa, maka dengan puasa Arafah yang dia lakukan, akan diberikan taufik kepadanya untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut, sehingga Allah menggugurkan dosa-dosa tersebut. Nah, ya. Dan kalau kita lihat, puasa Arafah ini lebih utama daripada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau puasa Muharram, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Muharram, menjawab yukafiru sana al-madiyah, ya, menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Nah, ya. Dan puasa Arafah termasuk keistimewaan umat Islam. Berbeda hanya dengan puasa Asyura. Nah, orang-orang Yahudi, mereka melaksanakan puasa Asyura. Dikarenakan tanggal 10 Muharram merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun. Dan pada hari tersebut Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi pun berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi SAW pun berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa ketika itu. Ya, sehingga kalau puasa Muharram bukan kekhususan umat Islam ini. Beda dengan puasa Arafah. Ya. Ini di antara keistimewaan umat Islam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan penghapusan dosa dalam puasa Arafah 2 kali lipat dibandingkan dengan puasa Asyura. Nah, ini pun menunjukkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Di dalamnya ada hari Arafah. Ya. Keutamaan lainnya, darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Dzulhijjah. Ya, lihat, setiap tempat menumpahkan darah kurban sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di setiap tempat, di setiap negeri, ya. Nah, menumpahkan darah-darah hewan kurban sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Dzulhijjah selain sebagai bulan haji juga disebut sebagai bulan kurban karena banyaknya hewan kurban yang disembelih pada bulan tersebut. Yang mana ini merupakan ibadah yang sangat utama. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah kurban dengan ibadah salat. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan antara ibadah salat dan ibadah kurban. Kemudian dalam ayat yang lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kita ketahui salat ini merupakan ibadah yang sangat afdol, sangat utama. Di antara rahasia digandengkannya kurban dengan salat dikarenakan kedua-duanya merupakan amalan yang utama. Ya. Salat merupakan amalan badan yang paling afdol. Di dalamnya ada ruku, sujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan digandengkannya kurban dengan salat, dikatakan kurban pun merupakan ibadah harta yang paling afdal. Ya. Seseorang bersedekah dengan uang senilai hewan kurban, nah, dibandingkan dengan seorang membeli hewan kurban, ya, kemudian dijadikan sebagai hewan untuk jadikan kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih utama dia membeli hewan kurban dan jadikan sebagai kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sedekah senilai hewan kurban tersebut dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Nah. Bahkan kurban ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan bukan hanya kepada umat Islam saja. Ya. Bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, kepada umat-umat terdahulu pun Allah syariatkan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Allah mengatakan wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam surah Al-Hajj ayat 34 Allah mengatakan, dan bagi setiap umat kami jadikan syariat berkurban, ya, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya. Nah, Allah jadikan sebagai syariat kepada seluruh umat dikarenakan ibadah ini merupakan ibadah yang mulia. Ya. Sehingga Allah syariatkan kepada seluruh umat. Nah, kita ketahui bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika beliau bermimpi menyembelih anaknya yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah uji sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perasaannya, dibandingkan kecintaan kepada anaknya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Ya, ketika putranya Nabi Ismail alaihissalam mulai mencapai usia remaja, sudah bisa membantu ayahnya, sudah bisa memberikan manfaat kepada ayahnya. Ini tentu anak yang sangat didambak-dambakan oleh orang tua. Ya, ketika sudah bisa mulai membantu orang tuanya, nah, mengurangi kesulitan orang tuanya. Nah, tapi ketika itu beliau bermimpi menyembelih putranya. Beliau mengatakan, "Ya bunai, inni ara fil manam anni adbahu, fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Perhatikanlah apa pendapatmu. Ya. Nabi Ibrahim memahami mimpinya ini bukan mimpi kosong saja. Ya. Tapi beliau memahami mimpi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ru'yal anbiya wahyu. Mimpinya para nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menyadari ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepadanya melalui mimpi. Nah, begitupun Nabi Ismail memahami, dikarenakan ayahnya seorang nabi, seorang rasul, sehingga ketika bermimpi ini merupakan wahyu dari Allah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'ma satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah anda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, lihat kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail rela mengorbankan anak yang dicintai, yang disayangi, yang didambakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail pun sama, rela mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim tidak mengedepankan perasaannya ketika itu. Tidak mendahulukan kecintaannya kepada anaknya, tapi belum mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika keduanya telah berserah diri, ya. Nabi Ibrahim sudah siap untuk menyembelih putranya. Begitupun Nabi Ismail telah pasrah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami panggil, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu." Yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Allah tegaskan, "Inna hada lahuwal bala'ul mubin." Sungguh ini merupakan ujian yang nyata. Ya. Diuji dengan ujian yang sangat berat demikian. Ya. Beliau lulus dalam ujian tersebut. Nah. Ya. Ujian yang menimpa kita belum seberapa dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah. Kalau kita dalam berkurban ini tidak diperintahkan untuk menyembelih anak yang kita cintai, tapi hanya mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk membeli hewan kurban. Ya, tapi rasanya berat. Nah, ya. Banyak orang yang mampu tapi berat untuk berkurban. Sementara tatkala dia mengeluarkan hartanya untuk kepentingan pribadinya, mudah untuk mengeluarkannya, ya. Untuk renovasi rumah sampai puluhan juta atau ratusan juta, beli kendaraan, ya, yang nilainya sampai puluhan ratusan juta, mudah mengeluarkannya. Nah, gonta-ganti HP, mudah mengeluarkannya. Bahkan belanja pun dengan nilai jutaan, mudah mengeluarkannya. Tapi tatkala untuk berkurban, banyak perhitungannya. Ya, nanti bagaimana, nanti begini, begitu, dan sebagainya. Nah, ya. nanti untuk ini, untuk itu, lain sebagainya. Padahal ada hartanya, dia mampu berkorban. Tapi banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya. Kalau saya kurbankan uang ini nanti bagaimana? 5 bulan kemudian, apakah saya ada uang lagi ataukah tidak? Ya. Nah, kita yakin, tatkala kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Harusnya kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Kalau kita mampu, bismillah, ini ibadah yang sangat luar biasa. Nah, walaupun tentang hukumnya khilaf di antara para ulama, sebagian ada yang berpendapat wajib, seperti Imam Al-Auza'i dan juga Lais dan juga Madhab Al-Hanafiyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan salah satu pendapat Imam Malik mengatakan wajib, berdalil dengan hadis man kana indahu sa'atun falam yudaiha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia memiliki kelapangan harta kemudian dia berkurban, maka janganlah mendekati musala kami, tempat salat kami. Ya. Nah, hadis ini menyebutkan yang mampu berkurban, kemudian dia tidak berkurban, jangan mendekati tempat salat kami. Tapi hadis ini mukhtalaf fih, dipersisikan oleh para ulama. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang mendhaifkan. Dan wallahu a'lam, pendapat yang kuat hadis ini dhaif. Nah, kalau seandainya sahih, ya cukup untuk dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya berkurban bagi yang mampu. Nah, sehingga pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Barang siapa yang meninggalkannya padahal dia mampu, maka hukumnya makruh. Ya, kalau dia mampu berkurban tapi enggak mau berkurban, ini makruh. Nah, ini pendapat jumhur ulama madhab Asy-Syafi'i yang masyhur dari madhab Al-Hambali dan juga Malikiyah. Nah, dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Ya. Tapi kata Syekh Ibnu Saimin, nah, ya, wasuluku sabil ihtiyat, jalan kehati-hatian, kata beliau. Orang yang mampu janganlah meninggalkan ibadah yang mulia ini. Kenapa? Dikarenakan di dalam ibadah kurban ini termasuk di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan juga di dalamnya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dia bersegera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tiap tahunnya berkurban. Ya. Jadi kurban itu bukan ibadah yang sifatnya sekali dalam seumur hidup. Nah, kalau sudah sekali berkurban ya sudah, tidak lagi. Tidak. Tapi ibadah kurban disyariatkan dan dihasung setiap tahun melaksanakannya. Ya. Dan sebagai bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara keutamaan bulan Zulhijjah kita sebutkan tadi, bulan Zulhijjah bulan yang disebut dengan mu'tamar umat Islam tingkat dunia. Ya. Di hari Arafah kaum muslimin dari segala penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di Arafah. Ya. Pertemuan yang sangat besar ketika itu. Nah, sampai Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Nah, semua jamaah haji wajib, bahkan termasuk di antara rukun haji wukuf di Arafah ketika tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Kemudian di antara amalan-amalan yang dihasung di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang pertama berzikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menafsirkan yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ya, dan berzikir yang lebih utama di hari-hari yang disebutkan tadi, ya, memperbanyak bacaan takbir, tahlil dan juga tahmid. Nah, Rasulullah mengatakan fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di hari-hari tersebut bacaan tahlil, takbir dan tahmid. Nah, dan bukan hanya dilakukan di masjid saja atau di rumah. Namun berzikir ini bisa dilakukan di pasar, di tempat keramaian. Nah, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka sengaja melakukannya di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr fa yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah senantiasa keluar ke pasar-pasar. Ya. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, fayukabbirani mereka bertakbir, wayukabbirun nasu bitakbirihima, dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir dari mereka berdua. Ya. Jadi bertakbir. Nah, dihasum. Nah, ya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitupun melaksanakan ibadah puasa. Ya. Puasa termasuk di antara amalan-amalan soleh. Dan secara umum, amalan-amalan soleh di 10 hari pertama dihasung dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada larangan berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah. Bahkan dihasung dikarenakan puasa termasuk di antara amalan soleh. Ya. Sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah, apalagi 9 Zulhijjah hari Arafah yang kita jelaskan tadi keutamanya sangat luar biasa. Nah, ini kalau kita bisa berpuasa sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah ini lebih utama. Ya, dikarenakan termasuk di antara amalan-amalan soleh yang secara umum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Nah, dan juga tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdol. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Quran afdalu zikri. Al-Quran merupakan sebaik-baik zikir. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah radhiyallahu taala anhu. Ya. Hingga di 10 hari pertama bulan Zulhijjah berbanyak kita membaca Al-Quran. Kalau bisa kita khotamkan dalam 10 hal tersebut, luar biasa, suatu keutamaan. Nah, ya, sehari 3 juz misalkan, 3 juz, 10 hari 30 juz. Masya Allah. Nah, ya, perbanyak amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Pun juga bersedekah. Nah, ini pun termasuk di antara amalan-amalan soleh. Perbanyak sedekah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dikarenakan sekali lagi, amalan-amalan soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga tadi sebagai berkurban. Nah, ini amalannya sangat utama. Ya. Kalau kita mampu, jangan sia-siakan amalan yang utama ini. Kalau kita perhatikan banyak fuqara wal masakin, Orang yang miskin, yang fakir bisa berkurban juga. Ternyata dia nabung. Ya, Masya Allah. Disisihkan uangnya. Nah, setiap hari ya, menabung supaya bisa berkurban. Saking ingin mendapatkan keutamaan yang luar biasa tersebut. Ya. Sementara banyak orang-orang yang kaya. Nah, walaupun dia memiliki kemampuan, malas untuk berkurban. Ya. Tidak ada semangat untuk berkurban. Nah, padahal yang selayaknya kita mempersiapkan ya, hewan kurban yang baik, yang bagus untuk kurban kita, dikarenakan terutama yang sangat besar melaksanakan ibadah yang mulia tersebut. Nah, dan juga ibadah yang sangat utama di bulan Dzulhijjah, melaksanakan ibadah haji. Nah, ya, bagi yang mampu, nah, melaksanakan ibadah haji, ya, yang keutamaannya sangat luar biasa. Nah, pahala bagi orang yang haji mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga kita ingatkan bagi yang sudah ada niat untuk berkurban, ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh dia mencabut atau memotong rambut dan kuku. Nah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sa'rihi wa adfarihi." Jika engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara engkau ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Tapi yang lain, apabila memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, fala ya'khud min sa'rihi wala min adfarihi hatta yudhiya, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban menyembelih hewan kurbannya. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah niatan berkurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah, tidak boleh kita potong rambut. Ya, baik rambut kepala ataupun mungkin kumis. Nah, ya, atau rambut-rambut yang lain yang ada pada tubuh kita. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian juga tidak boleh memotong kuku, baik kuku tangan, kuku kaki. Ya. Nah. Dan pendapat yang kuat hukumnya haram bagi yang hendak berkurban tersebut, dikarenakan larangan. Asal larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya, asal larangan menunjukkan kepada keharaman. Yang saling mengingatkan, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, yang hendak berkurban tidak boleh atau diharamkan untuk memotong kuku atau mencukur rambutnya. Nah, ya, baik rambut kepala, rambut ketiak, kumis, atau maaf saja rambut kemaluan. Nah, ya, sehingga masih ada kesempatan sekarang ini. Ya, kalau mau memotong atau mencukur rambutnya. Nah, hal ini di antara sebabnya, ya, mungkin untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, yang menuntun hewan kurbannya, Allah mengatakan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah, dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum ya, hewan kurbanmu sampai di tempat penyembelihan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini diantara masail yang berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, ya, yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Nah, sehingga kesempatan bagi kita ya, untuk melakukan amalan-amalan soleh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kualitas dan kuantitas amalan soleh kita, keimanan dan ketakwaan kita di hari-hari tersebut, Dikatakan sekali lagi, amalan-amalan soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih semangat lagi dalam melaksanakan keutamaan-keutamaan di hari-hari tersebut. Apalagi tadi disebutkan, ya, yang mampu untuk berkurban, maka hendaklah berkurban. Ya, suami, istri saling menghasung. Nah, ya, bahas ketika suaminya mampu tapi berat untuk mengeluarkannya, istri menghasungnya. Nah, atau mungkin sebaliknya, istrinya kaya, mampu, suami tidak mampu, ya, suami yang menghasungnya untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.